Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget. Cantik karena kamu cantik. Sayang kamu melebihi dewi-dewi di surga. Saat ciptakanmu Tuhan berkata, akan kujadikan dia istimewa. Karena dia ciptakan untuk kita. Karena dia ciptakan untuk kita. Wajahmu cantik, hatimu cantik, semua tentangmu cantik. Kau sangat cantik, pacarku cantik. Kau cantik karena kamu cantik. Cantik Jenny. Sepertinya surga bahagia. Saat kau tercipta Tuhan pun bangga. Dan ini aku yang paling bahagia. Karena dia ciptakanmu untuk kita. Kamu cantik, wajahmu cantik, hatimu cantik.